Mudah-mudahan dikaruniai kehidupan yang barokah. Terlebih beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan-bulan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, dalam Islam dikenal ada trilogi bulan barokah. Jadi ada tiga bulan yang letaknya berurutan yang mempunyai nilai barokah. Nggih menika bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan puncaknya adalah bulan suci Ramadan. Lek wong penawangan ngarani ya wulan Rajab, wulan Ruwah, ambek wulan poso. Disebut bulan barokah karena semua ibadah, semua amal sholih, sedaya kesaenan yang dilakukan di bulan-bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mau memasuki bulan-bulan barokah ini, kita tentu sudah akrab dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kula yakin dulur-dulur sampun sami apal sedaya donganipun. Ning boten wonten awone yen kita ulang bersama-sama dengan harapan besok begitu memasuki bulan-bulan barokah ini kita perbanyak membacanya. Ngoten nggih? Nggo ditirokke sareng-sareng dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Kok ana sing nerusna fi marozak tanah fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Nggih, niku artosipun, ya Allah berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Nah, barokah itu sering diartikan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang yang mendapatkan barokah, Bapak Ibu, hidupnya pasti stabil sekaligus dinamis, mengarah kepada hidup yang selalu bertambah baik. Sehingga ada ungkapan, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Para pecinta barokah, para perindu barokah, tiang-tiang engkang remen ngalap berkah, itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip, aku masih seperti yang dulu, berarti pancet. Aku begini, engkau begitu, sama saja, sami mawon, bokonge mbak mi dintop. Orang yang hidupnya barokah itu selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ada dinamika seperti itu. Kalau dalam bahasa daerah saya, Bojonegoro, diwastani to be excellent. Semakin hari semakin berarti, semakin lama semakin bermakna, semakin tua semakin mulia, tambah suwe tambah sae, tambah kathah ibadae, tambah kathah amal solehe, tambah sregep zikire, tambah kathah sedakoe, tambah sregep salat jamaahe. Kula nate matur ngeten niki, terus ana sing gremeng. Aku sakjane ya seneng salat jamaah, tapi aku nek no masjid itu sandalku sering ilang. Bapak Ibu, berbahagialah ketika sandal sampeyan sering ilang ten masjid. Niku tandane sampeyan wong api nek sandale sering ilang ten masjid. Sing elek kuwi nek sandale ra tau ketokno masjid. Berarti sikile ra tau bancik masjid. Pancen ana wong ngono kuwi. Moro masjid ku ngenteni digotong wong papat diwadahi pendosa. Iki ketoke wonge ya teko. Tapi rawani manggon ngarep dong, song nong isor wit gedang. Nah, para jamaah rahimakumullah, dalam bahasa perbincangan masyarakat menyangkut barokah itu memang ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Biasanya barokah itu lebih akrab dengan kaum perempuan. Yang menginginkan barokah itu kaum wanita atau biasa disebut kaum hawa. Kenapa disebut kaum hawa? Sebab menggiurkan laki-laki. Wong lanang ini ketok wong wedok kate ayu pisan, mesti langsung kaget. Hah? Nah, terus kagum. Wah. Mula diarani kaum hawa. Wong wedok kuwi luwih akrab karo barokah, menginginkan yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Sejalan dengan bertambahnya usia, bertambah pula keinginan untuk lebih baik. Niku wong wedok. Kalau laki-laki merasa lebih gagah jika punya prinsip istiqomah, merasa lebih bangga nek iso istiqomah, tetep tidak berubah, teguh pendirian. Kuwi wong lanang. Lek wong wedok luweh kepingin barokah, luweh apik, meningkat tambah apik. Kula buktekno. Perempuan kalau usia masih di bawah 20 tahun, itu keinginannya adalah laki-laki tampan. Rata-rata bocah wedok-wedok sing umure sak ngisore 20 tahun iku menginginkan laki-laki tampan. Nah, sing jembure-jembure sing ngono kae ora payu. Makanya perempuan di bawah usia 20 tahun kuwi ngefene ya karo sing ganteng-ganteng niko, karo Dilan, Aliando, artis-artis Korea, minimal karo aku. Mangke yen usia sudah di atas 30 tahun, perempuan sudah nikah, sudah punya anak, dituntut kebutuhan macam-macam, keinginannya sudah berubah, lebih baik, tidak lagi menginginkan laki-laki tampan, tapi menginginkan laki-laki mapan. Terutama secara ekonomi. Nah, ini optimisme bagi yang tidak dikaruniai ketampanan. Jadi bisa mengejar ketinggalan. Memang kadang-kadang tampan itu bisa dikalahkan dengan mapan. Ganteng nek ora gablek duit ya kepyur. Kaya HP ora ono sinyale, baterainya ngedrop pisan. Guyu ora iso ngomong ya ora cetha, pancene ora ono sing kenek dicethakno. Dadi nek ngomong ora pati ganteng tapi duite akeh. Ya padang jinglang, guyu iso biar. Pancen sugih kuwi nambahi rupa, melarat kuwi nyudo rupa.